Berapa umur kita sekarang? Ini pertanyaan untuk pribadi, cuman lagi ngumpul aja. Jadi globalin. Berapa umur kita sekarang? Baru pak. Yakin bakal berumur panjang? Esok sih masih ada, tapi yakin gak besok kita masih ada? Jangan sombong kejauhan, sejam ke depan. Ada asuransi yang garansi kita masih hidup? Yang jadi masalah bukan kematiannya, amal apa yang sudah dibingkai untuk mati enak? Karena banyak orang yang berpikir hidup enak, tapi berapa persen orang yang berpikir untuk mati enak? Sekali lagi, dunia diciptakan untuk kita, tapi kita diciptakan untuk akhirat. Tapi orang hari ini fokusnya kemana? Ke dunia yang akan meninggalkan dan ditinggalkan. Bergegas. Dunia itu bergegas meninggalkan kita.